Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan Ustadz, terkait hukum jual beli saham seperti IHSG dan lain-lain, bagaimana Ustadz hukumnya? Syukran jazakallah khairan. Naam, wa jazakallah khairan. IHSG setahu saya indeks harga saham gabungan gitu ya, bukan saham. Saham kalau kita pahami sebenarnya adalah salah satu mekanisme investasi. Nah, jadi kalau kita investasi berarti dilihat kepada perusahaan apakah kita berinvestasi. Perusahaan halal kah atau perusahaan yang usahanya haram? Itu yang pertama. Yang kedua, investasi itu ada jangka waktu tertentu. Nah, jadi kalau kemudian yang diperjualbelikan adalah investasinya, nah ini jatuhnya kita pada riba. Ini yang kita sebut dibatasi transaksi alat tukar itu supaya memperkecil peluang riba. Nah, yang terjadi sekarang adalah orang memperjualbelikan investasi. Ini yang perlu diwaspadai. Tapi kalau kita membeli saham benar-benar ingin berinvestasi pada sebuah perusahaan yang menjalankan modal kita, kemudian kita mengharapkan dividen keuntungan dari investasi tersebut, ini tidak masalah. Dengan memperhatikan jenis usaha perusahaan yang kita menanamkan saham padanya. Seperti kita investasi kepada teman-teman kita yang melakukan usaha ini sebenarnya sama saja, cuman ini skalanya lebih besar. Wallahualam.